Yo yo yo, inilah The Janggots. Oke. Dengan lagu yeah. Satukanlah. Hidup ini indah untuk selamanya. Takkan ada duka dalam jiwa raga. Biarkan semua terikat bersama. Takkan ada celah dalam hidup kita. Marilah kita bersama gapai cita-cita. Takkan ada rasa jerat untuk selalu mencoba. Melangkah demi tegak keadilan di dunia. Semua berawal dari langkah yang pertama. Jika ada satu saudara kita yang terluka, maka sudah sepantasnya kita ikut rasa bebannya. Begitu juga jika ada satu dalam suta, maka ajak yang lainnya untuk menikmatinya. Kita kan selalu bersama, selalu untuk selamanya. Satu tujuan, satu keinginan dalam raga persahabatan. Semoga semua niatan ini dikuatkan. Ini dari semoga kita semua dalam lindungan untuk Tuhan. Untuk semua.